Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Hadis kita di malam kali ini hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, masih dalam bab haramnya kezaliman, haramnya kezaliman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ana basyarun, hanyalah aku adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sungguh kalian saling berargumen di depanku, mengadu. Ada sahabat datang, dua, mengadukan permasalahan mereka kepada Nabi karena perselisihan. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih bisa menjelaskan alasan-alasannya dibanding sebagian yang lain. Fa aqdi lahu binahwi ma asma'u, maka aku memutuskan untuknya. Maksudnya Nabi membenarkan, ya sudah kamu yang benar. Binahwi ma asma', sesuai apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhih, maka barang siapa yang aku memutuskan untuknya, memenangkan untuknya perkara, bihaqqi akhi, dengan hak saudaranya, yakni sebenarnya yang benar saudaranya. Fa innama aqta'u lahu qita'atan minan nar, maka hanyalah aku telah mengambilkan untuknya potongan dari neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat jelas tentang haramnya kezaliman jika memang seseorang mendapatkannya dengan cara bicara yang dia miliki. Kita ikuti sedikit demi sedikit hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun mislukum, hanyalah aku adalah manusia biasa seperti kalian. Jadi beliau benar-benar manusia biasa, bukan malaikat. Dan ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami apa yang dialami oleh keumuman manusia secara tabiatnya. Beliau merasakan lapar, juga beliau merasakan haus, dahaga. Beliau juga merasakan dingin, merasakan panas, tidur, bangun, makan, minum, mengingat, lupa, mengetahui dan tidak mengetahui sebagian sesuatu. Benar-benar tamaman manusia biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak boleh diibadahi, sehingga tidak boleh diibadahi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wajal untuk mengumumkan bahwa beliau manusia biasa. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah dan umumkanlah wahai Nabi SAW kepada orang-orang, hanyalah aku ini manusia biasa seperti kalian. 100%. 100%. Telah diwahyukan kepadaku. Ini kelebihannya. Telah diwahyukan kepadaku. Berarti Rasul. Berarti apa? Rasul. Manusia jangan diibadahi, Rasul jangan dimaksiati. Telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ilah kalian adalah ilah yang satu. Ya. Sehingga aku ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kepadaku sendiri, kepada diriku sendiri, apalagi kepada yang lain. Sehingga mereka-mereka yang meminta-minta kepada Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah kesesatan. Sesuatu yang salah. Ya, sesuatu yang salah. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Jin juga sama. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madharat, tidak pula untuk kalian rasyada. Ya. Nah, lawan dari madharat, sesuatu yang baik. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya ya, tidak akan ada seorang pun yang bisa melindungiku dari azab Allah. Ini seandainya, tapi tidak mungkin Nabi diazab. Tidak mungkin Nabi diazab. Nabi saja, kalau Allah ingin mengazabnya, tidak akan ada yang bisa melindungi. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada istilahnya pilih kasih. Yang ada hanyalah perjuangan mencari rahmat Allah azza wa jalla. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan diri kita. Masing-masing kita bertanggung jawab dengan diri kita. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap jiwa dengan perbuatannya itu tergadaikan. Silahkan kita tebus diri kita masing-masing dengan amalan-amalan soleh. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungiku dari Allah, dari azab Allah. Dan aku tidak akan menemukan selain Allah tempat untuk berlindung, untuk mencari tempat. Ya. Illa balagham minallahi wa risalatih. Tidaklah aku kecuali penyampai dari Allah dan risalahnya. Tidaklah aku kecuali itu. Jadi innama ana basyarun mislukum. Di dalam hadis ini, hanyalah aku adalah manusia biasa seperti kalian 100%. Sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan apa yang akan disampaikan oleh beliau pada kelanjutan sabdanya. Ya. Maksudnya, ya. Wa innakum taqtasimuna ilayya, dan sungguh kalian datang mengadu, ya. Sebagaimana para sahabat kan manusia biasa, kadang berselisih masalah harta, kadang berselisih masalah keluarga. Ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Nabi, istriku begini begini begini, yang sahabiah datang, wahai Rasulullah, suamiku begini, ya. Hindun bintu Utsbah radhiyallahu ta'ala anha datang kepada Nabi, ya Rasulullah, in Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu suami yang pelit, ya. Apakah boleh aku mengambil hartanya tanpa izin? Naam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, khudzi min malihi bil ma'ruf, ya. Ambillah dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Dengan ma'ruf ma yakfi ki wa yakfi baniki. Yang cukup untuk membiayaimu dan anak-anakmu, ya. Jadi suami yang pelit boleh diambil uangnya. Boleh diambil uangnya tanpa seizin, ya. Tanpa seizin, karena seorang istri butuh beli logistik, ya, butuh membayar listrik. Naam. Ini. Dan butuh biaya untuk anak, biaya ini. Jadi Hindun bintu Utsbah menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Dan kasus-kasus yang banyak, ya. Seperti Zubair Ibnul Awam, ya, Zubair Ibnul Awam radhiyallahu ta'ala anhu berselisih dengan sahabat Ansari terkait pengairan sawah atau ladangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk Zubair Ibnul Awam sawahnya diairi lebih dulu. Karena memang posisi sawahnya lebih dekat mata air dibanding saudara Ansari. Ini hal-hal seperti itu layaknya manusia biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menyampaikan bahwa aku ini manusia biasa. Kalian datang berseteru menyampaikan ini dan itu, ya. Sehingga aku enggak ngerti ghaib. Maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam ingin menyampaikan bahwa aku ini tidak mengerti ghaib. Saya tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang mengerti ghaib dan tidak akan memperlihatkan yang ghaib kepada seorang pun. Kecuali Rasul yang diridhoi itu pun sebagian, tidak semua. Wa ma kana Allahu liyudhli'akum 'alal ghaib. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kalian hal-hal ghaib. Termasuk apa yang terjadi tidak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu juga ghaib, ya, ghaib. Naam, nisbi, ya. Untuk kita yang tidak hadir kan apa? Ghaib. Ada orang berseteru di sawahnya, di kantornya, di tempat dagangnya, kita kan enggak tahu. Ya. Naam. Takhtasimuna ilayya. Kalian datang ingin mengambil hukum, siapa yang benar, siapa yang salah. Dan bisa jadi kata Nabi alaihi salatu wasalam, sebagian kalian itu lebih argumentatif, lebih cerdas di dalam menyampaikan alasan-alasan, ya. Lebih cerdas dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya. Wahai Rasul, kami ini begini karena begini. Karena begini, lebih jelas bahasanya, jelas dapat dipahami, ya. Lebih cerdas, lebih gamblang ketika menjelaskan dibanding saudaranya. Dibanding apa saudaranya? Nah, pernah datang kepada Nabi Dawud atau Nabi Sulaiman, ya. Nah, seseorang yang mengadukan, wahai Nabi, ya, wahai Nabi Dawud, wahai Nabi Sulaiman, akfilniha wa'azzani fil khitab. Dia mengalahkanku dalam berjidal, dalam berpadu, gitu ya. Dalam adu mulut, bicaranya lebih licin. Bicaranya lebih licin. Ya. Afsah, lebih fasih. Abyan, lebih jelas. Azhar, lebih gamblang. Ya. Sedangkan yang satu saudaranya sebenarnya benar. Tapi a'u, ya. Suruh ngomong enggak jelas. Ya. Nah, bisa kan terjadi seperti itu? Ya. Nah, sangat bisa. Dia tidak bisa menjelaskan. Berpotensi zalim enggak? Berpotensi zalim. Sebenarnya dia yang salah tapi pintar ngomong. Ya. Saudaranya benar tapi tidak pintar di dalam menyampaikan alasan, ya. Tidak licin, ya, tidak pintar, orangnya seadanya, kadang-kadang bahasanya juga tidak tertata. Ini musyahad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini benar-benar kita saksikan dan kita dengar. Kita apa? Dengar. Maka di dalam hadis pertama-tama apa? Kambing yang dizalimi kambing lain, ya. Kambing yang dizalimi kambing lain akan dibalaskan di akhirat. Kambing kan enggak bisa ngomong, ya. Kambing itu enggak bisa bicara, tidak bisa mengadu, tidak bisa. Nah, Manusia juga demikian, ada yang tidak bisa bicara dalam keadaan di atas kebenaran. Ya, ima karena mungkin bahasa dia yang kurang, atau bisa jadi juga karena ditekan sehingga tidak bisa bicara. Ya, atau juga ya karena kalah keadaan, kan bisa jadi. Ya, tidak punya kesempatan berbicara. Kondisinya dibuat satu pihak saja yang leluasa berbicara, kan bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, mengadu beberapa menit sebelum maghrib. Yang satu sudah bicara gitu, yang satu baru bicara beberapa hal, sudah azan maghrib. Tergambar kepada di depan orang yang diadukan kepadanya, lebih condong kepada yang punya porsi bicara lebih banyak. Kan sangat mungkin. Sangat apa? Sangat mungkin. Bisa karena tekanan, bisa karena memang keahlian berbicara, bisa juga karena barakallahu fikum, yang satu lebih berani karena lebih punya pengalaman berbicara, yang satu lebih malu-malu, yang satu lebih sungkanan, misalnya kan bisa. Ya. Nah, ada orang-orang itu yang enggak mau ribet. Ya sudahlah. Saya dikalahkan enggak apa-apa. Silakan. Kan begitu. Ada orang-orang yang memang tidak mau ribet, ribut, ya, tidak mau. Ya. Silakan di depan manusia terlihat lebih benar njenengan nggih monggo, terserah. Ya. Nah, dia lebih slow atau lebih mengalah. Lebih apa? Mengalah. Nah. Barakallahu fikum. Fa'aqdiya lahu ya binahwi ma asma. Maka aku memberikan keputusan dengan standar sesuai apa yang saya dengar. Sesuai apa yang saya dengar, ya. Nah. Karena seorang qadhi tidak dibebani pada apa yang mereka tidak lihat dan apa yang mereka tidak dengar, ya. Bukti-bukti yang didatangkan, ya. Saksi-saksi yang didatangkan, itu saja yang diperiksa. Itu saja yang diperiksa. Nah, kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Ya. Itu qadhi pemerintah atau seorang ustaz atau seorang syekh. Bisa dipahami ya? Nah, ada orang datang ke ustaz, ya. Nah, yang ini mengatakan A gini, yang B mengatakan gini. Ustaz hanya mendengar apa yang disampaikan. Tidak mengerti aslinya seperti apa, tidak mengerti, ya. Dan tidak diberi beban untuk mengorek-ngorek, tidak diberi beban. Ngapain asatidzah juga memiliki kesibukan banyak sehingga tidak dibebani untuk apa? Mencari bukti-bukti, ya. Dia hanya memutuskan apa yang didengar dan apa yang sampai. Dan terkadang yang sampai kepada beliau-beliau ini, yang sampai kepada para asatidzah, kepada masyayikh, kepada para ulama, naam, tidak sesuai. Bisa jadi seperti itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Apalagi dua orang yang berselisih itu satunya punya trik-trik. Ya. Nah, punya cara-cara. Punya hal-hal yang dengannya dia bisa meyakinkan. Bisa apa? Meyakinkan. Tapi Allah tidak bisa tidur. Atau Allah tidak tidur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua gerak-gerik kita. Jadi jangan zalim. Jadi jangan apa? Zalim, walaupun kita pintar berbicara, gunakanlah menjelaskan al-haq. Jangan untuk membela diri, membela hawa nafsu, ya. Gunakan untuk menyuarakan Islam, gunakan untuk menyuarakan al-haq, ya. Nah, karena ketika kita menolong al-haq, Allah akan angkat diri kita. Allah akan angkat diri kita walaupun orang berusaha menenggelamkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukankah orang yang selalu ingin dipadamkan? Ya. Nabi Muhammad SAW dengan media-media Quraisy berusaha dikatakan orang gila. Kalau orang percaya bahwa Nabi orang gila, semua omongannya batal. Ya enggak? Ya. Kalau orang-orang percaya bahwa Nabi itu penyihir, semua orang akan membatalkan sabda-sabda Nabi SAW. Mereka sangat berusaha ingin apa? Memadamkan ucapan al-haq yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kenyataannya? Karena beliau mengatakan seadanya, beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak menambahi dan tidak mengurangi, seadanya, jujur, ya, ikhlas karena Allah, beliau pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah 8 tahun terusir dari kota Madinah. Dari kota mana? Mekah. Baru beliau bisa Fathu Mekah kan? Baru bisa Fathu Mekah. Itu kan sekitar 21 tahun beliau sabar. Beliau sabar sudah, orang mau ngomong apa? Ya, yang jelas sampaikan dengan ikhlas, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak ditambah, tidak dikurangi. Jangankan setahun, dua tahun. Kebenaran itu bisa tampak setelah bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun. Nah, berbeda dengan orang-orang munafikin. Atau orang-orang Quraisy yang pandai bicara. Ada bekasnya sampai sekarang? Enggak ada. Mereka juga pinter. Ya, maka Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Balhum qawmun khasimun. Ma darabuhu illa jadala balhum qaumun khasimun, ya. Mereka itu tidaklah mempermisalkan sebuah permisalan kecuali ingin menyanggah saja. Ya, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Padahal al-haq datang, jadi dibanding-bandingkan. Kan ada ya orang sulit seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti ini nanti kelihatan eksklusif, nanti gimana bergaulnya sama orang? Nanti ya. Seperti itu. Orang-orang Quraisy itu terkenal suka membantah. Ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka itu kaum yang suka mendebat. Nah, mendebat Nabi SAW. Ya, katanya Muhammad Ibn Za'bari atau yang lain. Yang saya ingat Ibn Za'bari. Orang musyrik. Ketika mendatangi orang-orang Quraisy yang sedang kalah bicara dengan Nabi di Masjidil Haram. Ya, Nabi masih di Mekah. Ya. Rupa-rupanya mereka itu setelah selesai kalah bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia datang, Ibnu Za'bar ini. Ada apa? Katanya Muhammad semua sesembahan selain Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Terus dia bilang, "Ya, kalau begitu ada kan orang menyembah malaikat. Apa malaikat masuk neraka? Salah kan Muhammad berarti." Ya. Ada juga yang menyembah Nabi Isa. Berarti Nabi Isa juga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini kan jidal, ya, menyanggah. Nabi SAW tidak kalah, karena Nabi mendapatkan apa? Wahyu. Nabi Muhammad mengatakan, orang yang disembah dan ridho serta senang disembah, itu yang dimaksud. Ikut masuk ke dalam apa? Neraka. Kalau Nabi Isa disembah senang enggak? Enggak senang, ya. Para malaikat, ridho? Enggak ridho, ya. Nah, ala kulli hal, ya, demikianlah orang-orang yang pandai berbicara dari Quraisy, ya, tidak diangkat oleh Allah sampai sekarang. Tapi beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha dipendam dan beliau tidak bisa baca tulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Menulis. Orang tidak bisa baca tulis apa sastranya bagus? Kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi Nabi ucapannya karena wahyu, jadi ucapannya tetap sastranya tinggi, walaupun tidak bisa berbahasa dan tidak bisa baca tulis maksudnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika mengucapkan satu ucap, dua ucap, itu penjelasannya bisa selembar, dua lembar. Singkat, padat. Sastranya tinggi, karena wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah. Bisa jadi orang yang pintar berbicara itu akan naik daun. Tapi gampang semplek, ya, gampang jatuh, ya, naik daun sebentar, ya, melepas, ya, jatuh lagi dia. Kenapa? Karena al-haq itu tidak akan bisa diungguli dengan kebatilan sampai kapanpun, ya. Nah, bisa kebatilan itu bisa tampak mengemuka, tapi beberapa saat aja. Nah, tiba-tiba nanti doyong, ambruk, ya. Nah, satu bedilah kal ayam ma kunta jahilan. Sayati kabil akhbari ma lam tuzawidi. Ya. Au kama qala syair. Ya. Satu bedilah kal ayamu ma kunta jahila. Akan menjelaskan kepadamu hari-hari yang lewat apa yang kau tidak tahu. Kemarin saya enggak tahu, tapi setelah lewat 6 bulan, setahun, mulai tahu, oh ternyata. Satu bedilah kal ayam. ma kunta jahila. Hari-hari itu akan mengoyak dan memberitahu apa yang kau sebelumnya tidak mengetahuinya. Dan akan datang kepadamu orang-orang yang menyampaikan khabar yang engkau tidak sengaja utus. Ya. Nah, tidak mengutus mereka untuk mencari-cari berita, tidak. Memang datang gitu loh. Nah, bukan model tajassus. Coba kamu ke sana cari berita seperti apa, kalau bisa dicatat, kalau bisa direkam, ya kalau bisa kamu ingat-ingat dengan baik. Enggak ada intel-intelan gitu, enggak ada. Ya, santai aja biasa. Ya, naam. Karena memang seorang mukmin tidak memiliki sifat tajassus. Tidak memiliki sifat apa? Tajassus. Karena ketika kita tajassus, kita akan melihat aib-aib saudara kita yang itu membuat pikiran kita lebih kacau, ya. Apa ada orang hidup tanpa aib? Enggak ada kan? Kita itu terlihat baik karena aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu terlihat baik karena aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dosa itu mengeluarkan aroma busuk, niscaya tidak ada orang yang mau mendekati kita. Kan begitu? Nah, artinya tidak dicari saja sudah banyak, apalagi dicari-cari. Ya. Nah, maka seorang mukmin itu cermin saudaranya. Ya. Cermin itu tidak akan ngikuti orang dimanapun dia berada. Ya. Orang ikut WC, cermin ikut, kan gak mungkin. Ya. Nah, orang ke pasar cermin ikut. Itu barakallahu fikum artinya tidak suka mencari aib-aib saudaranya. Demikian. Barakallahu fikum. Dan perlu diperhatikan. Aib seseorang itu tidak akan terbongkar kecuali setelah dia suka membongkar aib. Bisa dipahami? Ya. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Man tatabba aurata akhi tatabba Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, akan Allah bongkar aib dia. Walaupun dia melakukan kemaksiatan itu di dalam rumah. Di dalam rumah sudah berusaha diumpetin, sudah berusaha disimpan, ya, tidak ada yang lihat, istri aja enggak lihat, anak enggak lihat, semuanya enggak ada yang lihat kecuali kita sendirian. Tapi karena kebiasaan dia suka membongkar, mencari-cari, justru akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran ketika seseorang terbongkar aib-aibnya, ya. Kita harus introspeksi, barangkali kita juga suka mencari-cari aib saudara kita waliyazubillah, ya. Ketika orang sudah ditutupi aibnya oleh Allah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam, ya. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk bekal kita tidak sombong. Kita tidak sombong. Kita tahu aib kita, tinggal taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah akan selalu mengoreksi dirinya sendiri. Orang yang dicintai oleh Allah itu ciri-cirinya selalu sibuk dengan aibnya sendiri. Ya. Namun tidak sibuk dengan aibnya orang lain. Urusan dia, ya. Orang lain tuh urusan dia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kalau kita ada di depannya, kita harus al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tapi apa yang dia simpan dari kebusukan-kebusukan maksiat, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Nah, ini. Jadi qadhi, ya, ustaz, masyayikh, para ulama yang dikodikan, ya, dikodikan karena orang berhukum, karena orang berilmu kan, jadinya orang berhukum ya ke sana, ya, itu tidak dibebani dengan yang ghaib, tidak dibebani untuk mencari-cari wasaik apa, bukti-bukti, ya, ini ikhwan ini jujur apa enggak, tidak, ya apa yang disampaikan, ya dipelajari, kalau salah yang dicela bukan ustadznya, makanya jangan ngamuk-ngamuk. Ustaz ini orang benar, ya. Nam syekhnya ini enggak benar ini. Ulamanya enggak benar. Enggak gitu. Jadi paham ya. Nam, tiba-tiba kok ada ikhwan mutung. Kenapa? Karena ustaz ini nam memutuskan tidak sesuai realita. Ya, barakallahu fikum. Tidak dibebani kan. Namanya orang berselisih. Asatidzah hanya bisa memutuskan apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan, ya. Ketika seorang ustadz itu mengetahui bahwa orang ini curang, itu pun tidak memutuskan sesuai pengetahuan dia. Dia langsung pindah, jangan jadi hakim, namun jadi saksi. Langsung pindah. Misalnya nih, ini ada ustadz kedatangan dua orang berseteru. Ustadznya ini tahu bahwa orang ini yang salah, gitu, orang yang B, yang A yang benar. Itu jangan memutuskan, jangan jadi hakim. Langsung dia nyari ustadz yang lain, posisikan dirinya jadi saksi. Bisa dipahami ya? Jadi saksi, karena seorang pemutus hukum itu binahwi ma asma, kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesuai apa yang didengar, sesuai bukti-bukti yang sampai. Kalau dia ingin mendatangkan bukti, hakimnya itu dengan apa yang dia ketahui, berarti kan dia saksi. Enggak boleh memutuskan. Tidak boleh apa? Memutuskan. Nah, ini. Barakallahu fikum. Dan berhati-hatilah, ya. Ini. Sudah benar ketika orang berselisih datang kepada ahlul ilmi, kepada para asatidzah, kepada para para ulama, itu benar, ya. Namun yang jujur, ya. Ketika ada yang tidak jujur, berkonsekuensi hukumnya timpang. Ketika timpang, jangan merasa dirugikan oleh ustadznya, jangan merasa dirugikan oleh ulamanya, ya. Karena yang nakal itu saudara antum, bukan ustadznya. Ustadznya manusia biasa. Masyaikhnya manusia biasa, ulamanya manusia biasa, bahkan Nabi an innama ana basyarun mislukum, aku hanya manusia biasa. Sehingga hal seperti ini jangan kemudian dikatakan itu sudah tidak ikut ulama, meremehkan ulama, mengatakan ulama manusia biasa. Ya iya, Nabi aja manusia biasa kok. Kok ulama terus jadi manusia super? Ya enggak bisa. Manusia biasa, tidak mengerti ghaib. Ya, tidak mengerti ghaib. Naam. Kalau mereka benar dapat dua pahala, kalau mereka salah dapat satu pahala. Dan memang berat, tapi harus, ya. Naam, ini. Jadi ketika ada orang khilaf, kemudian ustadznya merasa tidak mumpuni menyelesaikan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, maaf, datang silakan ke ustadz yang lebih senior, yang lebih tua, apalagi ini urusan rumah tangga antum dengan istri antum, ya. Nah, ketika sudah ada konflik, seringkali orang pingin menang. Yang penting apa? Pingin menang. Mau jujur nggak jujur, mau mengesankan atau tidak, ya, tersirat atau tersurat, yang penting mengkondisikan agar menang. Ya, itulah manusia jeleknya, ya. Makanya jangan membuat masalah dulu baru bertanya. Jangan membuat masalah dulu baru bertanya. Kalau membuat masalah dulu baru bertanya, seringnya tidak adil. Seringnya menyampaikan dengan ditambah-tambah, walaupun tidak dusta 100%, tapi ada pengesanan, ya. Nah, pengesanan, ya. Apa itu pengesanan? Membuat atau menyampaikan kata-kata yang bisa dipahami secara dua cabang. Secara dua apa? Cabang. Bisa jadilah. Namanya orang pintar ngomong itu ya bisa dibolak-balik ke kanan ke kiri sampai mateng, ya. Nah, sampai mateng, ya. Padahal saudaranya au ya, ditanya, aduh enggak bisa ngomong, enggak bisa ini, ya. Ini. Barakallahu fikum. Maka yang wajib bagi qadhi, bagi ustaz, bagi syekh, bagi ulama untuk menghukumi kasus secara lahiriah. Secara apa? Lahiriah. Nah, tidak boleh juga memerintahkan orang, coba kamu itu cari berita, cari. Ya, itu namanya mutajassis. Namanya apa? Mutajassis. Nah, biarkan aja, ya, seadanya gitu loh. Seadanya, natural. Sehingga tidak ada ambisi menang. Ambisi apa? Menang. Kita itu tujuannya kalau berselisih, saudara kita yang salah jadi benar. Gitu kan? Bukan menghancurkan saudara kita. Salah. Ya. Nah, jangan pernah ketika itu berselisih, yang penting saudara kita ini salah. Ya. Saudara kita ini kalah. Saudara kita ini dipermalukan. Ditinggal oleh orang. Nah, ini niat apa ini? Niat menghancurkan apa membenarkan? menghancurkan. Ya. Nah, dalam berselisih, inginnya menghancurkan itu sifatnya munafikin. Sifatnya apa? Munafikin. Wa idza khosama fajaru. Ya. Apabila berselisih, berbuat jahat. Muslim berselisih, tapi dia tidak akan berbuat jahat. Tidak akan berbuat apa? Jahat. Ini perlu diperhatikan. Apalagi itu istri kita. Apalagi itu sedulur kita. Ya, apalagi itu kakak adik kita. Misalnya sedang berselisih. Ya, nah, jangan pernah berpikiran ya untuk menghancurkan saudara kita. Kalau bisa kita masuk surga bersama-sama. Kan gitu kan? Nah, tujuan kita itu. Ya, jangan sampai senang saudara kita salah, saudara kita sesat, saudara kita masuk ke dalam dosa. Jangan. Ini. Wal batin yatawallahu Allahu azza wa jal. Sedangkan batin kita serahkan kepada Allah azza wa jal. Ya. Nah. Demikian. Kadang masalah muamalat. Seringnya masalah apa? Muamalah. Ya, muamalah utang piutang. Masalah ini dan itu. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhih, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka barang siapa yang aku memutuskan untuknya, memenangkan gitu, kamu yang benar ya, kamu yang benar dimenangkan kasusnya oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan hak saudaranya, artinya sebenarnya dia salah tapi Nabi tidak mengerti sallallahu alaihi wasalam ya. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, maka sebenarnya aku memberikan kepadanya potongan dari neraka. Maksudnya apa? Keputusan zalim. Nabi saja ya mengatakan bisa memutuskan dengan zalim karena tidak mengerti ghaib ya. Nah, sekarang ketika ada qadhi, ketika ada ustaz, ketika ada syekh ya memutuskan salah, apa tidak bisa wajar atau dimaklumi? Harus benar. Keputusan masyayikh, keputusan para ulama, keputusan siapa? Asatidzah. Kan tidak kan? Nah, tidak. Kadang-kadang saudara kita enggak mau ribut, enggak mau ribet. Ya udahlah. Ya. Katanya, Ustaz, antum yang benar ya? Ya sudah. Mau gimana lagi? Ya. Wong saya juga udah menyampaikan seperti ini. Ya. Belum punya kesempatan atau bicaranya kurang jelas dan sudah ditutup majelisnya, ya sudah, mau gimana lagi ya, nanti dikiranya anak yang rewel lagi ya, sudah, barakallahu fikum. Ini yang penting, kitanya yang jujur, kitanya yang berselisih ini harus punya hati gitu, harus punya hati. Oh iya ya, saya yang salah. Lihat Abu Bakar ketika datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku punya masalah dengan Umar, aku punya masalah dengan Umar. Aku minta maaf, tapi Umar sampai nutup pintu di depan mata saya. Nabi kan marah tuh. Ya, Nabi kan marah. Yang sampai kepada Nabi itu apa? Ya, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar tidak mau memaafkan. Salah apa benar? Kan salah ya sesuatu, tidak mau memaafkan kan sesuatu yang salah. Ya, nah, Umar datang. Tapi Abu Bakar gimana? Abu Bakar gimana? Wahai Rasulullah, aku lebih zalim. Wahai Rasulullah, ana yang zalim. Ya, ana yang zalim. Ya, ketika Nabi SAW marah, kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak memaafkan sahabatku ini Abu Bakar? Ya, untukku. Maksudnya memaafkan Abu Bakar karena aku, gitu loh. Ya. Nah, Abu Bakar itu orang yang membela aku ketika kalian semua memusuhi aku. Abu Bakar itu orang yang mau menopang dakwahku dengan hartanya di saat orang semuanya enggak ada yang mau. Kalau dia berbuat salah, ya, apa salahnya untuk dimaafkan karena aku? Saya saja merasa sangat dibantu oleh Abu Bakar di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Abu Bakar gimana Abu Bakar? Ya Rasulullah, inni kuntu azlam. Ya Rasulullah, inni kuntu azlam. Wahai Rasulullah, aku yang salah. Wahai Rasulullah, aku yang salah. Ya, nah, benar Umar salah, tapi saya yang salah, wahai Rasul. Itu mutawadhi'. Orang yang apa? Orang yang rendah hatinya, tawadhu', seperti itu. Terus sekarang nih, namanya Umar sama namanya Abu Bakar dalam kisah ini tinggi mana? setelah Abu Bakar ngomong, aku yang salah. Lebih tinggi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Bakar tidak pernah kalah dari sahabat yang lain. Nah, jadi bukan kemudian, lah Abu Bakar biar terkesan ngalah. Bukan. Ya, seorang muslim memang seperti itu. Ya. Nah, tidak mau ribut. Ya udah. Nah, barakallahu fikum. Padahal posisinya Abu Bakar dimenangkan enggak? Dimenangkan, ya. Ya, artinya salah ya salah Umar, tapi ya dimaklumi lah Abu Bakar. Ini orang baik, orang soleh. Tidak akan pernah niat berbuat jelek. Cuman kadangkala miskomunikasi. Kan gitu. Miskomunikasi, tergelincir, biasa. Ya. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah ini kuntu azlam. Wahai Rasulullah, aku lebih zalim. Ya. Itu udah malah ngotot, ototnya keluar semua. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ini. Kemudian di dalam hadis ini tahzir asyadid min hukmil hakim bi ghairi ma baina yadayhi minal wasa'iq. Peringatan keras bagi orang yang memutuskan perkara pada perselisihan manusia, hakim, dibangun di atas selain data yang sampai kepadanya. Ya. Jadi hakim itu harus memutuskan sesuai data yang sampai. Nah, bukan di atas ilmunya hakim. Ini datanya udah dibuat ya. Nah, tapi hakim tahu. Ini ya, sebenarnya yang benar ini. Itu tadi, dia beralih fungsi menjadi saksi, jangan menjadi apa? Hakim. Beralih fungsi, jangan jadi hakim, tapi jadi apa? Saksi. Oleh karena sekarang kan, bisa orang memalsukan data. Memalsukan apa? Data. Seakan kelihatan fakta. Seakan kelihatan benar-benar nyata. Tapi aslinya itu adalah apa? Kedustaan. Ya, rekayasa. Rekayasa. Nah, ini dosa. Orang buat-buat itu dosa. Barakallahu fikum. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ya. Nah, ja'a syai'u ala khilafi ilmi tahawwala al-mas'alatu ila qadhi akhar wa yakun huwa syahid minasyuhud. Itu tadi. Kalau dia tahu ini, oh sebenarnya yang benar ini, ya, yang ini yang salah. Tapi dengan ilmunya bukan dengan data, maka dia pindah statusnya sebagai saksi, jangan memutuskan. Jangan apa? Memutuskan. Karena bisa jadi kecurigaan, bisa jadi apa? Kecurigaan ini hakimnya berat sebelah, kan gitu, berat sebelah ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, setelah menyampaikan hadis yang sangat agung itu tadi, yang kita rasakan setiap hari, adanya perselisihan, adanya pertikaian, adanya adu argumen, ya, yang menjadi satu hal yang harus selalu kita ingat. Ya, jujurlah dalam berbicara. Walaupun kejujuran itu menunda kebahagiaan kita, ya. Nah, jujurlah dalam berbicara walaupun kejujuran itu menunda kebahagiaan kita. Karena kebahagiaan yang hakiki itu muncul dari kejujuran. Ka'ab bin Malik ketika jujur, walaupun 50 malam sakit, artinya diboikot oleh orang-orang saleh, akhirnya beliau bahagia sepanjang masa. Ya, beliau bahagia sepanjang masa karena beliau sabar menunda kebahagiaannya di balik kejujuran yang beliau namajukan. Ya, beliau sabar. Pokoknya saya jujur. Ngomong seadanya. Dan ketika terjadi perselisihan, itu lebih ditekankan lagi untuk apa? Jujur. Ya, walaupun ketika jujur mungkin kita dimarahin. Ya. Nah, ketika jujur kita dimarahin. Kenapa antum begini? Ya, seharusnya ketika saudaramu itu salah, kamu harus begini, harus begitu, ya. Nah, dan itu kan bisa menjadi poin untuk disebarkan kan, dia dimarahin di depan ustaz, ya. Ya benar kan dimarahin? Barakallahu fikum. Tapi enggak apa-apa. Ya, berbicaralah jujur dimanapun kita berada, ya. Jangan pernah menginginkan saudara kita hancur. Karena yang ingin Bani Adam hancur itu hanya syaitan. Ya. Yang menginginkan untuk Bani Adam masuk neraka semuanya itu adalah syaitan. Jadi kita jangan jadi bala tentara setan. Ya. Nah, kita itu saudara. Kita itu apa? Saudara. Nah, ini. Jangan karena harta. Jangan karena kehormatan lah bahasanya kita. Wong saya punya harga diri kok. Nah, kemudian kita rela untuk saudaranya masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah hampir seluruh umurnya itu di penjara. Itu zulman, zalim, bukan beliau jahat gitu, enggak, kezaliman. Tapi beliau ketika hendak meninggal mengatakan apa? Semua yang pernah zalim ke saya maafkan semuanya. Tuh. Nah, dan orang yang dongkol, yang marah dipendam, itu hidupnya tidak nyaman. Hidupnya tidak nyaman. Allah saja pemaaf. Allah Subhanahu wa taala pemaaf, ya. Maka kita kalau ingin dimaafkan oleh Allah harus menjadi apa? Pemaaf. Kita masih ingat ya kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang disakiti oleh Mistah ibn Utsasah, ya. Dalam kasus tuduhan zina Aisyah. Mistah sudah kerabat, ya, miskin, sering disantuni, ikut-ikutan menyakiti Aisyah dalam tuduhannya munafikin. Dan itu terbukti tidak terjadi yang namanya perzinaan. Ya. Abu Bakar marah. Demi Allah, aku tidak akan memberikan santunan lagi kepada Mistah. Ya, sudah miskin, banyak ulah lagi, udah diberi, sering diberi lagi. Gemreget enggak normalnya kita itu? Ya. Marah kan sama orang kayak gini, udah miskin, sering dibantu, ya, menyakiti kita lagi. Maka Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ya, jangan orang yang punya harta banyak bersumpah untuk tidak memberi kerabat, orang miskin, ya, dan muhajirin fi sabilillah. Mistah kerabat, orang miskin, dan juga hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Naam, wal yafu wal yasfahu, kata Allah. Hendaknya orang itu memaafkan lahir batin. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Maukah kalian senang? Ya, senangkah kalian untuk Allah mengampuni kalian? Abu Bakar langsung gimana? Langsung balik setir. Langsung dibanting. Demi Allah, akan saya beri lagi. Demi Allah. Enggak lama-lama rujuk ilal haq. Enggak lama-lama, langsung enggak malu-malu. Udah terlanjur sumpah, mantep banget lagi. Rosa maning. Aduh, ya. Enggak, beliau langsung bersumpah dibalik langsung. Karena tujuan Abu Bakar apa? Surga, al-jannah, ya. Masa sih demi kepuasan, ya, demi kepuasan kalbu kemudian kita rela masuk neraka. Ya ini namanya kurang cerdas. Apa sih maknanya puas? Ya, saya puas bisa membalas. Tidak perlu. Ya, karena apa? Kalau orang tujuannya surga, kadang-kadang harus korban perasaan. Korban perasaan enggak? Iya. Nah, kalau besok korban kambing lah ya. Apa sapi. Jangan korban perasaan terus. Kalau mampu. Ya, kalau mampu. Kalau yang belum mampu ya. Nah, niat dulu. Ya, bukan korban. Niat dulu. Ya, niat dulu. Nah, demikian. Jadi ingat. Kita ingin masuk surga itu butuh korban harta. Butuh korban jiwa raga. Butuh korban perasaan juga ya. Ingat-ingat ya. Nah, kita harus sedih, kita harus kayak dikucilkan orang ya. Saya itu kok kayak debu ya, ada dianggap tidak ada kayak gitu ya. Nah, sabar. Nah, sebagian orang bilang apa? Saya itu hidup seperti nun sukun bila guna. Ya, gitu katanya. Adanya dianggap tidak ada. Ya, labas. Yang penting dianggap di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terrobek-robek, ya. Perasaan para sahabat juga terrobek-robek ketika harus memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu taala alam bisawab. jangan kita pernah zolim dan menutupi kezoliman kita dengan kepandaian kita berbicara. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menjauhi kezoliman-kezoliman ini. Naam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.